Ajari aku mencintaimu dalam lelah. Ajari aku mencintaimu dalam duka. Karena jiwa kadang rapuh bosan tak setia. Ajari aku mencintaimu. Jalan hitam gelap langkah di kau dalam sunyi satu dengan cinta. Tenangi kalbu sendu yang rindu kepadamu. Waktu kan berlalu, waktu tak kembali. Berharap berarti sebelum ku mati. Ajarilah aku untuk mencintai. Untuk hatikan sempurna mencintaimu sepenuh jiwa.